cinta mengitang di naipian. Sana jang ayah pangarang, ombak sagara anu rongga, kapresna akang moale kapoe moalas kahujanan, moalas kahujanan. Sama-sama tinu harapan, tangka kaheman bak jahalpan ulah salempang jang ayah pangalang, ombak sagara anu rongga, katresna akang moale kapoe moalas kahujanan, moalas kahujanan. Sama-sama tinu harapan, tangka kaheman bagja harapan ulah salempang jang ayah pangalang, ombak sagara anu rongga, katresna akang moal.